Selamat berhati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalakukum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Akhwanul talabah rahimani wa rahimakumullah, mazilna fi bab adzabah li ghairillah, ma jaa fi dzabhi li ghairillah, apa yang datang dari hukum-hukum dan ancaman-ancaman terhadap penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, artinya penyembahan untuk kurban taqarruban sebagai sesajen untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita pada ucapan Ibrahim Al-Marwazi. Wa dzakara Ibrahim Al-Marwazi annama dzubiha 'inda istiqbali sultan taqarruban ilayhi afta ahlu Bukhara bitahrimih. Li'annahu mimma uhilla lighairillah. Disebutkan oleh Ibrahim Al-Marwazi bahwa apa yang disembelih dalam rangka mengagungkan atau menyambut sang penguasa taqarruban ilaih, dalam rangka mendekatkan diri kepada sultan tersebut, beberapa ulama di negeri Bukhara mengharamkannya karena itu termasuk uhilla bihi lighairillah, dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya untuk menunjukkan apalagi yang jelas-jelas memberikan sebagai persembahan, namanya saja persembahan, atau dengan kata lain sesajen kepada penunggu gunung ini, penunggu pohon itu, penunggu laut ini, itu semua jelas-jelas syirik. Maka dikatakan dalam hadis ini, la'anallah man dzabaha lighairillah. Kalimat yang berikutnya, la'anallah man la'ana walidayh. Kita masih membahas hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, ketika beberapa orang meminta, wahai Ali, apakah ada rahasia antara Rasulullah SAW denganmu yang tidak diberitahukan pada orang lain? Coba berikan pada kami. Kata Ali, tidak ada. Enggak pernah ada yang dirahasiakan kepada aku secara khusus tanpa disampaikan pada manusia. Di antaranya disampaikan, la'anallah man dzabaha lighairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dan juga Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, yakni abahu wa ummah, yakni bapaknya dan ibunya. Wa inna aliyan wa sahih wa in alaya, maksudnya waliday itu wa in alaya. Wa in alaya artinya ke atas. Bapak, bapaknya bapak, ibunya bapak, ila akhirnya. Ibu juga wa in alat, ibunya ibu, bapaknya ibu, ila akhirnya. Maka disebutkan abahu wa ummahu wa in alaya, terus ke atas. Wa fi sahih, disebut dalam riwayat yang sahih, dalam kitab sahih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, minal kabair syatmur rajuli walidayhi, termasuk dosa besar adalah seseorang mencerca kedua orang tuanya. Qalu ya Rasulullah, wa hal yasmur rajul walidayhi, apakah seseorang mencela bapaknya? Qala na'am, iya. Yasubbu abar rajul fayasubbu abah, kalau dia mencerca bapaknya orang lain, kemudian orang lain tadi membalas mencerca bapaknya, maka berarti dia mencerca bapaknya sendiri. Wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummah, mencerca ibu orang lain, orang lain tadi membalas mencerca ibu kita, itu juga berarti kita menjadi penyebab dicercanya orang tua kita. Maka ketika ditanya oleh para sahabatnya, Rasulullah, apakah ada seseorang yang mencerca orang tuanya sendiri? Dijawab iya, yaitu menyebabkan orang tuanya sendiri dicerca. Maka tentunya tidak berbeda dengan la'nat. La'anallah man la'ana walidayh, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Mungkin kita bertanya, apakah ada seorang yang mencerca atau melaknat orang tuanya sendiri? Ada, yaitu dia melaknat orang tua orang lain, kemudian orang tadi membalas melaknat orang tuanya, maka dia seakan-akan melaknat orang tuanya sendiri. Allahumma la'an walidayk, semoga Allah melaknat dua orang tuamu. Dia yang balas, orang tuamu juga semoga dilaknat. Ini berarti dia penyebab orang tuanya sendiri dilaknat. Khamilina azakumullah, dan tidak mustahil pula di zaman sekarang ada yang benar-benar melaknat bapaknya dan melaknat ibunya. Ketika permintaannya tidak dipenuhi, beliau menyatakan Allah yal'anak ila akhirih. Na'udzubillah min dzalik. Zaman sudah semakin mengerikan. Kalau dulu mereka bertanya, apa ada seorang mencerca orang tuanya? Kata Nabi, ada. Yaitu orang tadi mencerca orang tua orang lain tersebut mencerca orang tuanya. Tetapi kalau sekarang, anak yang mencerca orang tuanya sendiri ada. Yang melaknat orang tuanya sendiri ada, bahkan yang menyakiti, bahkan membunuh orang tuanya sendiri ada. Na'udzubillah min dzalik. Demikian keadaan di akhir zaman, akhlak sudah semakin rusak, semakin bejat ketika agama sudah semakin jauh. Ketika mereka sudah semakin jauh dari ilmu agama. Kembali kepada kitab. Qala, dikatakan wala'anallah man awa muhditsan, Allah melaknat seorang yang melindungi muhdits. Muhdits ini memiliki dua makna. Bisa memiliki makna berhadats dalam artian berbuat dosa. Bisa pula ahdats bermakna mengadakan perkara baru, berarti kebid'ahan. Huwa bi fathil hamzah, dia dengan difathahkan hamzahnya. Mamdudah, awa, dipanjangkan. Maknanya dhammahu ilaih, maknanya dhammahu ilaih, dilindungi. Dhammahu itu dipeluk, tetapi bermakna dilindungi. Wa hamahu, itu hamahu maknanya dilindungi. An yu'khadh minhul haq, dilindungi ketika akan diambil daripadanya haknya. Alladhi wajaba alaih, yang merupakan kewajiban atasnya. Orang yang banyak makan harta orang lain, menipu, mencuri, curang, kemudian ketika akan ditagih, bahkan ketika akan ditangkap, dilindungi. Ini juga termasuk yang disebut dengan hamahu, atau disebut dengan dhammahu, atau dalam hadis dikatakan awa محدثا. قال أبو سعادات معنى أويت إلى المنزل أوي إلى المنزل maknanya atau awaitu ghairi awaituhu maknanya aku berlindung ke rumah atau melindungi orang lain di rumah. Wa ankara ba'dhum al-maqsud al-muta'addi, tetapi sebagian ulama mengingkari kalau dia muta'addi. Di situ lihat ucapan Abu Sa'adat Ibnu Al-Athir bahwa awa bisa lazim, bisa muta'addi. Bisa dia memerlukan objek, bisa tidak. Awaitu ilal manzil, aku berlindung ke rumah. Tapi awaitu ghairi, aku melindungi orang lain. Ada maf'ulnya, awaitu ghairi. As-sahih, kata mereka, bahwa dia tidak muta'addi. Tidak muta'addi, berarti yang benar, aku berlindung. Kata mereka demikian. Wa ankara ba'dhum al-muta'addi wa qala al-Azhari hiya lughatun sahihah. Dibantah oleh Azhari bahwa itu lughatun sahihah, lughah yang benar, bahwa kalimat awa bermakna saya berlindung, juga bermakna saya melindungi. Nah, apalagi sudah jelas dalam hadis awa muhdithan. Ada objeknya atau enggak ada objeknya? Ada maf'ulnya atau enggak ada maf'ulnya? Ada maf'ulnya. Muhdithan. Maka jelas dia muta'addi. Adapun muhdithan, faqala Abu Sa'adat yurwa bi kasrid dali wa fathiha. Kata Abu Sa'adat Ibn al-Athir dalam Gharibil Hadis, bahwa muhdithan diriwayatkan dengan dikasrahkan di dal dan juga dengan fathah. Berarti dibaca muhdithan, dibaca pula muhdithan. Alal fa'il wa alal maf'uliyah. Kalau muhdith, fa'ilnya. Muhdith, maf'ulnya. Muhdith yang mengada-adakan perkara baru. Muhdith yang diada-adakan. Fama'nal kasri. Maka kalau maknanya dengan kasrah, muhdithan, berarti maknanya manasara janian. Siapa yang menolong penjahat. Wa awahu, melindunginya. Wa ajarahu, menjamin keselamatannya. Min khusmihi, dari lawannya. Maka ini yang diancam dengan la'nat. Barakallahu fikum. Yang namanya seorang penjahat harus dihukum. Yang namanya pengacau harus ditangkap, harus dihukum. Maka kalau ada yang melindunginya, maka orang yang melindungi terancam dengan ancaman la'nat. Dan termasuk pengacau dan pembunuh adalah teroris. Barang siapa yang melindungi di rumahnya atau tidak mau menyampaikan informasinya, atau dia mendukung dengan berbagai macam apa yang dia punya supaya dia aman, maka orang ini juga terancam dengan la'nat. Karena dia jani. Jani, orang yang berbuat jahat, membunuh, menumpahkan darah, mengacau. Qala, dikatakan selanjutnya, wa hala bainahu wa baina an yaqtassa minhu. Demikian pula kalau melindungi orang tersebut, hala bainahu wa baina an yaqtassa minhu, menghalangi dia untuk dikisos. Yaqtassa minhu maksud dikisos. Menghalangi orang lain untuk mengkisosnya, untuk menghukumnya. Maka ini yang terancam dengan ancaman la'nat. Adapun al-fatah dengan fathah, wal amr al-mubtada' nafsuhu. Kalau muhdath dengan difathahkan dal, berarti dia al-mubtada' yang diada-adakan. Nafsuhu. Wa yakunu ma'na al-iwa fihi. Maka apa makna iwa? Kalau tadi melindungi orang yang berbuat jahat atau berbuat bid'ah. Tapi kalau muhdath, melindungi kebid'ahan. Apa maksudnya? Qala, kalau dikatakan muhdath, berarti makna iwanya adalah ridha bihi. Ridha dengan kebid'ahan. Wasabr alaih, dan membiarkan dengan sabar kebid'ahan-kebid'ahan. Artinya sabar yang tidak baik. Sabar dalam artian dibiarin dalam keadaan dia tidak menegurnya, tidak mengingatkannya, tidak menasehatinya. Padahal Nabi menyatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa yang melihat kemunkaran maka hendaklah rubahnya. Merubahnya dengan tangannya. Atau kalau tidak mampu dengan tangannya, dengan lisannya. Atau kalau tidak mampu dengan lisannya, maka rubahlah dengan hatinya. Artinya membenci. Paling sedikit membenci. Apa kelanjutan hadisnya? Hah? Walaisa wara'a dzalika mithqala dzarratin min iman. Dan di belakang itu enggak ada sedikit pun dari keimanan. Kalau negur dengan tangannya tidak, negur dengan lisannya, dengan ucapannya juga tidak, hatinya benci juga tidak, malah sebaliknya mendukung. Maka ancamannya mengerikan sekali. Walaisa wara'a dzalika mithqala dzarratin min iman. Maka tidak ada di belakang itu sedikit pun dari iman. Kalau hati pun tidak benci. Barakallahu fikum. Berarti apa makna ucapan Nabi di sini? La'anallah man awa muhdisan. Allah melaknat siapa yang membiarkan muhdasan. Kalau dengan fathah. Membiarkan meridhai kebidahan dan kesesatan. Fa'innahu idha radiyah bil bid'ati wa aqarra fa'ilaha wa lam yunkir 'alaihi faqad awahu. Maka siapa yang ridha dengan kebid'ahan dan mensetujuinya atau mendukung pelakunya, tidak mengingkarinya, faqad awahu, berarti orang ini telah awahu, telah melindunginya. Baik, itu makna iwa terhadap kebid'ahan. Berarti yang diancam dengan laknat siapa? Orang-orang yang melindungi penjahat, melindungi penyesat umat, melindungi tokoh-tokoh mubtadi', dilindungi, tidak boleh diganggu atau tidak boleh dihukum, tidak boleh ditangkap, mereka amankan dengan berbagai macam cara. Ini yang pertama. Yang kedua yang terancam dengan laknat adalah man awa muhdatsan, yang melindungi kebid'ahan. Setuju dengannya, mendukungnya, tidak mengingkarinya, membiarkannya, bahkan benci pun dalam hatinya tidak ada. Maka orang ini pun terancam dengan la'anat. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, hadhihi al-kabir, takhtalif maratibuha bikhtilafi maratibil hadas nafsu. Hadas nafsi. Kata Ibnu Qayyim, ini adalah dosa besar. Karena ancamannya ancaman la'anat. Berarti dosanya besar. Tetapi takhtalifu maratibuha bikhtilaf maratibal hadasi nafsih. Tetapi berbeda-beda tingkatannya sesuai dengan perbedaan tingkatan-tingkatan kebid'ahannya atau tingkatan-tingkatan kejahatannya. Fakullama kana al-hadasu fi nafsihi akbar, kanat al-kabiratu a'zam. Maka setiap kejahatannya semakin besar, maka dosanya pun semakin besar, ancamannya pun semakin besar. Barakallahu fikum. Artinya seorang yang melindungi kejahatan atau melindungi penjahat, melindungi tokoh penyesat umat mubtadi' dhal, atau melindungi kesesatan-kesesatan, kebinahan-kebinahan, maka dia dalam keadaan terancam dengan laknat. Tetapi tingkatan dosa besarnya berbeda-beda. Tergantung besarnya apa yang dilindungi. Kalau perbuatan dosa yang dilindunginya dosa kecil, ya segitu dosanya. Kalau lebih besar, lebih besar lagi. Kalau lebih besar lagi, lebih besar lagi. Kalau sampai yang kufur dia bela, maka berarti sudah sampai pada tingkat kekufuran. Karena yang dia bela adalah kekufuran. Nah, barakallahu fikum. Ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa dosa besar itu berbeda-beda sesuai dengan besarnya dosa yang dilindungi atau besarnya kesesatan yang dilindungi. Qaluhu ta'ala, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Kalimat keempat dalam hadis ini, Allah melaknat orang-orang yang merubah garis-garis tanah atau batas-batas tanah. Dengan difathahkan di mim, manar. Apa artinya manar? Alamat hududiha, tanda-tanda batasnya. Manar itu bisa pula bermakna rambu-rambu. Kalau dikatakan manarul ardi, rambu-rambu tanah. Manarut tariq, rambu-rambu jalan. Biasanya seseorang memiliki tanah, memiliki batas-batasnya. Dari pohon ini sampai pinggir sungai. Atau dari pagar ini sampai besi itu. Sudah ada garisnya, tanda-tandanya. Dan tanda-tandanya itulah yang dikatakan dengan manar. Qala fi nihayah, berkata dalam nihayah, an-nihayah fi gharibil hadith, ma'na manar ay ma'alimuha. Ma'alim juga sama, ma'lamah artinya tanda-tanda. Wa hududuha, hudud juga artinya batas-batas. Atau tukhum, karena dalam riwayat lain disebutkan la'anallah man ghayyara tukhum al-ardi. Tukhum bentuk jamak dari tukhum. Qila arada hududul haram khasah. Katanya bahwa yang dimaksud merubah batas-batas tanah adalah merubah batas-batas haram. Ini qaulun, salah satu pendapat. Dengan sigatu tamrid, qila katanya. Konon katanya itu batas-batas haram. Tetapi dikatakan pula bahwa sesungguhnya tidak hanya batas-batas haram, tetapi amun fi jami'il ardi, umum pada semua batas-batas tanah. Biasanya seseorang karena na'udzubillah tamaknya kepada dunia, dia dan tetangganya memiliki batas tanah. Ini tanah saya, ini tanah tetangga. Tetapi karena dia tamaknya terhadap dunia, dia rubah batasnya, dia pindahkan patoknya. Untuk apa? Supaya tanah dia semakin besar dan tanah tetangga semakin kecil. Inilah yang dikatakan ghayyara tuhum al-ard. Inilah yang dikatakan ghayyara manar al-ard. Orang yang merubah garis-garis tanah. La'anallah, Allah melaknat orang yang merubah garis-garis tanah. Atau batas-batas tanah. Wa arada al-ma'alim allati yuhtada biha fit tariq. Ada juga pendapat yang berkata bahwa yang dimaksud adalah tanda-tanda yang menjadi petunjuk jalan. Hati-hati, jangan main-main. Jangan main-main. Dilaknat dan diancam dengan laknat orang yang merubah rambu-rambu jalan. Polisi, jazahumullahu khairan, semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan, sudah memiliki jasa besar memberi tanda-tanda. Awas belokan. Awas jurang, ada tandanya lagi. Jalan mendaki, ada tandanya. Jalan ke kanan, ada tandanya. Diberi tanda-tanda, rambu-rambu. Sehingga relatif para pengendara akan aman. Tetapi tiba-tiba engkau merubah tanda-tanda tadi. Yang tadinya ke kanan, kamu ganti ke kiri. Maka ketika dia mendekat, terkejut. Ternyata rambunya tidak sesuai dengan keadaan jalannya. Bisa celaka. Dan ini barakallahu fikum, haramnya sangat keras sampai dikatakan dilaknat. Orang yang merubah rambu-rambu jalan. Atau garis-garis tanah. Atau tanda-tanda ma'lamah. Maka dikatakan, al-ma'alim allati yuhtada biha fit tariq. Ma'alim yang dijadikan sebagai petunjuk jalan. Jakarta ada panahnya. Cirebon ada panahnya ke kanan. Indramayu ada tandanya belok. Kemudian dirubah-rubah. Dianggap itu cuma main-main. Padahal itu ancamannya sangat besar. Ancamannya sangat besar. Karena ma'alim allati yuhtada biha fit tariq, tanda-tanda yang dijadikan sebagai bimbingan seseorang ketika berjalan di jalan, ini juga termasuk makna tuhum dan makna manar. Waqila, dikatakan pula. Berarti ucapan atau pendapat yang keberapa? Yang ketiga. Huwa an yadkhul ar-rajul fi mulki ghairihi. Yang ketiga, seseorang memasukkan atau masuk ke milik orang lain. Tanah orang lain. Fayaqtata'uhu zulman. Kemudian dia mencurinya dengan zalim. Kalau mencuri semen, mencuri tanah pasir kan diangkat, dipindahkan, dibawa ke rumahnya kan begitu. Tetapi kalau mencuri tanah dalam artian tanah tempat tinggal, bagaimana mencurinya? Yaqtati'uhu zulman, memotongnya dengan zalim, memindahkan patoknya, memindahkan batasnya. Ingat ya, ini tanah saya atau tanah kamu, batasnya ini ya, pohon ini. Oh ya, langsung syaitan membisikkan, pindahkan saja pohonnya, tanahmu jadi lebih besar. Dipindahkan pohonnya. Semakin besar pohonnya dalam keadaan tanahnya sudah berubah. Ini khonilna azakumullah, kejahatan dalam masalah tanah. Qala tahum atau tuhum dengan difathahkan ta alal ifrad tahmun wa jam'uhu tuhum. Sepertinya terbalik beliau. Yang dengan mad, yang dengan panjang itu adalah jamaknya. Mufradnya tahmun. Jamaknya tuhum. Bidhamita wal kha. Ini barakallahu fikum. Sehingga ada lafad-lafad hadis yang dengan tuhum al-ardi. Ada lafad-lafad hadis dengan manar al-ardi. Itu maknanya sama. Manar artinya tuhum. Tuhum artinya ma'alim. Tanda-tanda. Tapi barakallahu fikum. Apakah tiga pendapat tadi semuanya terkena dengan hadis ini? Nah, kalian merubah batas-batas haram, mengerikan sekali ancamannya. Karena akan merubah keadaan ibadah seseorang. Orang ibadah itu kan dari mulai mikot. Kalau tanda mikotnya dipindahkan bagaimana? Kamu tulis palsu, mikot palsu. Itu bahaya sekali. Akan merubah ibadah seseorang. Terkena juga orang yang merubah batas-batas tanah. Yang kedua, merubah rambu-rambu jalan. Akhirnya manusia tersesat atau kecelakaan. Karena rambu-rambunya dirubah. Yang harusnya Cirebon ke kanan nih, ganti ke kiri. Akhirnya dia tersesat jauh. Dan bukan satu, sekian mobil, sekian kendaraan tersesat. Fahadha juga terancam dengan ancaman la'anat. Yang ketiga adalah merubah batas-batas tanah untuk mencuri tanah orang lain. Untuk mengambil tanah orang lain. Wa taghyiruha an yuqaddimaha aw yuakhiraha. Merubahnya biasanya dengan memajukan atau memundurkan. Batasnya patok ini, patoknya dipindahkan. Batasnya sungai ini, sungainya dibelokkan. Ini dilaknat. Terancam dengan ancaman laknat. Batasnya sungai ini ya. Sungai yang ini diuruk, dibelokkan ke sana sungainya. Loh, ini kan tanah saya. Bukan. Ini tanah saya kan sudah kita ingat sepakat bahwa batasnya adalah sungai ini. Ternyata sungainya sudah dipindahkan atau dibelokkan jalannya. Ini barakallahu fikum adalah kejahatan-kejahatan masalah tanah. Dan yang biasanya sering terjadi, ditanam pohon yang membesar. Ketika pohon itu membesar, dia akan, ini pohon kecil di batas tanahnya. Tandanya pohon ini ya, iya. Pohon ini membesar. Kemudian dia katakan, ini batasnya. Ditebang oleh dia, tanam lagi di sini. Beberapa tahun kemudian, daun besar lagi. Dia katakan lagi di sini kan, dia tanam lagi pohon di sini. Dia mendapatkan sejengkal, sejengkal, sejengkal. Ini barakallahu fikum, juga sama ancamannya, terlaknat dan dikatakan la'anallah man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang-orang yang merubah batas-batas tanah. Kaum muslimin yang saya hormati, ikhwatul talabah rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man zalama al-ardha shibran tawaqahu bi 70 aradi. Akan disinggung nanti hadisnya. Atau man zalama shibran min al-ardi tuwiqahu yawm al-qiyamah min 7 aradi. Siapa yang mendolimi saudaranya sejengkal tanah saja, sejengkal tanah, maka akan ditimpakan nanti kepadanya yaumul qiyamah dengan 7 bumi. Baik. Fayakunu hadha min zulmil ardi. Maka merubah garis tanah, memajukan atau memundurkan agar dia mendapatkan tanah lebih luas dan saudaranya tanahnya semakin sempit. Hadza zulm, itu kedzaliman dalam masalah ard. Dan Nabi SAW sudah mengancam dengan ancaman yang diriwayatkan dengan sahih, dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya dan juga Muslim. Siapa yang mendzalimi saudaranya sejengkal tanah saja, maka dia terancam dengan ancaman akan ditimpa dengan 7 bumi yaumul qiyamah. Fa fihi jawazu la'ni ahli dzulm min ghairi ta'yin. Di sini bolehnya melaknat orang-orang zalim tetapi tidak dengan ta'yin. Tidak dengan ta'yin artinya tidak dengan menyebutkan si fulan atau si fulan. Tidak menyebutkan si polan atau si alan. Tetapi hanya menyebutkan siapa yang berbuat begini, maka dia akan terlaknat. Siapa yang berbuat seperti ini, maka dia akan terlaknat. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti pada hadis ini. Man kaza, man kaza. La'anallah man ghayyara. La'anallah man dabaha. Man dabaha li ghairillah. La'anallah man la'ana walidayh. La'anallah. Ini barakallahu fikum. Semuanya disebut dengan sifatnya. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melindungi penjahat, mubtadi' dhal. Allah melaknat orang yang merubah garis-garis tanah. Barakallahu fikum, semuanya dengan man. Siapa yang begini, siapa yang begini, siapa begini. Tidak menyatakan fulan bin fulan mal'un atau dilaknat fulan ibn Allah. Tidak demikian. Itu namanya ta'yin. Qala wa amma la'nul fasiq secara muayyan fa fihi qawlan. Berarti faedah yang diambil, bolehnya melaknat orang-orang yang memang dilaknat dalam Quran dan Sunnah, tetapi bighairi ta'yin. Bighair ta'yin. Tanpa ta'yin. Adapun kalau melaknat seorang fasik secara muayyan, secara tertentu, ada dua pendapat dari para ulama. Bolehkah menyebut si fulan mal'un atau si fulan terlaknat kalau memang si fulan tadi berbuat menyembelih untuk selain Allah, maka dikatakan kamu laknat, kamu dilaknat, kamu terlaknat, kamu mal'un misalnya. Itu ta'yin. Apakah boleh? Qaulan. Ada dua pendapat. Ahaduhuma, salah satunya, anahu jaizun, bahwa itu boleh. Ikhtarahu Ibnu al-Jauzi. Pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu al-Jauzi dengan alasan Nabi menyatakan laknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Maka kalau ada orang yang menyembelih untuk selain Allah, maka dialah yang dimaksud. Maka boleh si fulan terlaknat. Ini kata Ibnu al-Jauzi rahimahullah. Pendapat kedua, la yajuz. Pendapat kedua menyatakan tidak boleh. Ini pendapat yang dipilih oleh Abu Bakar Abdul Aziz wa Syekhul Islam. Pendapat yang dipilih oleh Abu Bakar Abdul Aziz rahimahullah dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata An-Nawawi rahimahullah, tokoh ulama besar dari mazhab Syafi'i, menyatakan wattafaqa al-ulama'u ala tahrimil la'an fainahu fil lughah al ibad wa tard. Kata An-Nawawi rahimahullah bahwasanya para ulama telah sepakat haramnya melaknat. Fainahu fil lughah, karena laknat itu secara bahasa maknanya al ibad wa tard, dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa al-ibad, secara syariat menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini berdoa agar Allah menjauhkan dia dari rahmat. Fala yajuz an yub'ad min rahmatillahi man la yu'raf haluhu wa khatimuhu. Maka kata An-Nawawi rahimahullah, maka tidak boleh seseorang dijauhkan dari rahmat atau didoakan semoga dijauhkan dari rahmat dalam keadaan tidak diketahui keadaan akhirnya. Ini alasannya. Sekarang orang ini berbuat. Si Fulan, Ibni Fulan, berbuat dosa yang menyebabkan laknat. Salah satu dari empat ini misalnya. Awa muhdisan, atau dabaha li ghairillah, atau la'ana walidayh, atau ghayyaratuhum al-ardi. Kalau orang ini merubah garis tanah, menyembelih untuk selain Allah, maka boleh dilaknat, kata pendapat tadi Ibnu Jauzi. Kata An-Nawawi rahimahullah, kalau kita laknat dia secara ta'yin dalam keadaan kita tidak tahu haluhu, enggak tahu keadaannya, fi akhirihi, enggak tahu keadaannya, fi khatimatihi, bagaimana mungkin kita katakan dijauhkan dari rahmat? Ternyata ketika kita menyatakan orang itu mal'un, jauh dari rahmat, ternyata dia bertaubat, beristighfar, meninggalkan perbuatan kejinya, beramal saleh, beribadah, dan mendapatkan husnul khatimah, berarti ucapanmu melaknat dia salah. Oleh karena itu, yang disepakati bolehnya melaknat secara ta'yin adalah orang yang sudah mati dalam keadaan kafir. Kalau kita melewati kuburan orang kafir, disunahkan untuk melaknati mereka. Allah yang la'anukum. Allah melaknat kalian. Yang sudah mati dalam keadaan kafir. Tapi ketika masih hidup, kita gak tahu. Bahkan tiga orang yang Rasulullah SAW sebutkan dalam kunut nazilah. Allahumma la'an fulanan wa fulanan wa fulan. Ya Allah la'anatlah si fulan, la'anatlah si fulan, la'anatlah si fulan. Allah tegur dengan ayat, laisa laka minal amri syai. Engkau tidak memiliki urusan ini. Apakah Allah akan mengadab mereka atau Allah akan mengampuni mereka? Kenapa? Karena orang itu masih hidup dan tidak tahu masa berikutnya. Dan ternyata Allah takdirkan tiga orang yang disebut oleh Nabi masuk Islam tiga-tiganya. Baik. Dan ini barakallahu fikum, bukan kita menyatakan Nabi begini, Nabi begitu. Tidak. Tetapi ini membuktikan kalau urusan takdir Rasulullah SAW tidak ikut campur. Bahwa takdir itu tangan Allah secara mutlak. Ala lillahil amr. Ala lillahi. Ketahuilah bahwa milik Allah lah segala urusan-urusan. Hal khalqu wal amr. Lillahil khalq wal amr. Milik Allah lah penciptaan, milik Allah pula urusan. Penciptaan itu takdir, urusan itu syariat. Allah mau membuat syariat apapun terserah Allah. Apa yang mau dihalalkan, apa yang mau diharamkan. Takdir juga Allah bebas menakdirkan apapun. Apakah dia akan masuk Islam atau dia tetap kafir. Apakah dia murtad dari Islam pada kafir. Atau yang kafir masuk Islam, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka berpendapat, para ulama tadi, yang kedua, bahwa tidak dianjurkan, tidak disunahkan untuk melaknat secara ta'yin. Karena laknat bermakna menjauhkan dari rahmat. Bagaimana mungkin kita menyatakan si fulan jauh dari rahmat dalam keadaan tidak tahu akhir hidupnya, apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Lihat kembali kepada ucapan An-Nawawi rahimahullah. Fala yajuzu an yub'ad min rahmatillah, tidak boleh menjauhkan seseorang dari rahmat Allah, man la yu'raf haluhu wa khatimatu amrih. Orang yang tidak diketahui keadaannya, tidak diketahui pula akhir hidupnya, ma'rifatan qat'iyah, tidak diketahui dengan tegas. Loh, tapi saya lihat dia berbuat syirik, yaitu memberikan sesajen dan sembelihan untuk selain Allah, berarti kan dilaknat. Bagaimana jawaban kita? Kamu tahu kalau dia berbuat seperti itu aliman atau jahilan? Kamu tahu apakah dia mengerjakannya dalam keadaan suka atau dalam keadaan mukroh, terpaksa? Kamu tahu apakah dia dalam keadaan mengerti itu syirik atau tidak mengerti, tertipu oleh orang-orang di sebelahnya? Kalau berarti kau tidak tahu keadaan dia ketika berbuat itu seperti apa. Bagaimana mungkin kau katakan dia laknat? Ini barakallahu fikum kehati-hatian ahlus sunnah. Disinilah kehati-hatian ahlus sunnah. Falihada qalu, oleh karena itu mereka berkata, la yajuzu la'na ahadin bi'ainihi. Tidak boleh melaknat orang tertentu secara ta'yin. Tidak boleh. Musliman kana au kafiran. Muslim maupun kafir. Loh, kafir juga tidak boleh, Zat. Tidak boleh. Karena apa? Karena kita tidak tahu apakah dia masuk Islam atau tidak nantinya. Belakangnya. Kecuali kalau dia sudah mati dalam keadaan kafir, maka disunnahkan kita melaknati kuburan orang-orang kafir. Allahumma la'an. Allahumma la'ankum kepada mereka. Kepada kufar tadi. Bahkan tidak boleh pula melaknat dabbah. Keledainya, kudanya, tunggangannya. Tidak boleh dilaknat. Illa man alimna binassin syar'iyyin annahu mata 'alal kufur, kecuali orang-orang yang kita ketahui dengan dalil syar'i, dengan bukti-bukti bahwa dia mati di atas kekafiran, atau yang sudah jelas-jelas disebutkan bahwa dia dilaknat, seperti Abu Jahal dan Iblis. Abu Jahal sudah sebutkan sayasla naran dzata lahab dalam Al-Qur'an. Maka tidak mengapa menyatakan Abu Jahal la'natullah alaih. Atau kita katakan Iblis la'natullah alaih. Karena sudah jelas dilaknat oleh Allah SWT dalam Quran dan Sunnah. Dan sudah diketahui. Walaupun sekarang masih hidup, sudah diketahui matinya bakal bagaimana. Sudah. Maka selesai. Kita sebutkan seperti disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Iblis la'natullah alaih. Semoga Allah melaknat dia. Qala, dikatakan wa ammal la'nu bil wasfi, adapun melaknat dengan gambaran, falaysa biharam, maka itu tidak haram. Hati-hati wahai kaum muslimin, Allah melaknat siapa-siapa yang berbuat demikian. Itu boleh, walaupun kepada orang tertentu. Ya akhi, ingat Allah melaknat orang yang berbuat begini dan begitu. Walaupun kadang-kadang dia tersinggung. Kamu melaknat saya? Enggak. Saya mengingatkan engkau bahwa orang berbuat seperti itu bisa dilaknat. Aku tidak mengatakan kau dilaknat. Tidak. Tetapi mengingatkan bahwa perbuatan seperti itu diancam dengan laknat. Ini khudunna azakumullah. Tidak mengata. Tidak mengapa. Kala'anil wasilah wal mustawsilah. Wal washimah wal mustawshimah. Seperti dilaknatnya al wasilah wal mustawsilah. Wanita-wanita yang mencabut bulu alisnya, atau yang meminta untuk dicabut bulu alisnya. Ini pelakunya dan yang diperlakukannya, artinya yang mencabutnya dan yang dicabutnya. Dan itu disebutkan dalam hadis sahih, la'anallah al-wasilah wal-mustawsilah wal-washimah wal-mustawshimah. Al-washimah yang mentato, wal-mustawshimah yang meminta ditato. Jadi yang mentatonya dilaknat, yang meminta ditatonya juga dilaknat. Jadi ini semuanya dengan muannas. Wasilah, mustausilah, washimah, mustausimah. Karena memang itu kebiasaan perempuan. Ya, ini agak aneh memang. Di negeri kita yang bertato itu kayaknya laki-laki gagah begitu. Padahal itu adalah kebiasaan para wanita. Menghiasi dirinya dengan berbagai macam hiasan-hiasan supaya cantik. Jadi di masa-masa jahiliyah, mereka para wanita-wanita menghiasi dirinya dengan berbagai macam cara. Dengan dicabut bulu alisnya, kemudian diganti dengan pensil atau dengan sesuatu sehingga rapi kelihatannya, padahal palsu. Demikian pula menyambung rambut dengan rambut palsu, dia juga dilaknat, itu wanita juga. Dan juga ditato dengan tato macam-macam di tangannya, di lehernya, di punggungnya, dengan bunga, dengan berbagai macam gambar-gambar yang indah menurut mereka. Ini barakallahu fikum adalah perbuatan-perbuatan para wanita. Maka mereka yang bertato itu banci. Mereka yang bertato banci meniru para wanita. Bahkan terancam dengan ancaman laknat. Allah melaknat mereka-mereka yang mencabut bulu matanya dan yang minta dicabut bulu matanya. Allah melaknat washimah wal mustausimah, yang mentato dan yang minta ditato. Melaknat wanita-wanita yang minta ditato dan yang mentatonya. Wa aklir riba wa mukilahu. Demikian pula hadis yang melaknat. Allah melaknat akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi. Allah melaknat pemakan riba dan yang memberi makan riba dan juga dua saksinya. Kalau yang makan riba jelaslah, ini yang ngasih makannya juga. Iya. Demikian dalam hadisnya. Akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi. Pemakan riba dan yang memberi makan riba. Siapa yang memberi makan riba? Yang dia dalam keadaan memberikan tambahannya, memberikan ziyadah. Demikian pula musawwirin, disebutkan dalam hadis la'anallahu al-musawwirin, Allah melaknat para penggambar, penggambar makhluk hidup. Wadh-dhalimin ala la'natullahi al-dhalimin, disebutkan pula dalam ayat. Demikian pula la'ana Allah al-fasiqin wal-kafirin wa la'ana man ghayyara man al-ard. Demikian pula dilaknat dalam hadis kita ini orang yang merubah garis-garis tanah. Wa man tawalla ghayra mawalihi. Demikian pula dilaknat orang yang berwala kepada bukan walinya, menisbatkan kepada bukan nasabnya. Yani man intasaba ila ghairi abi. Kalau tawalla min ghairi mawalihi, biasanya antara budak dengan majikannya. Tetapi kalau nasab, biasanya anak dengan bapaknya. Tetapi siapa yang dilaknat? Yang dilaknat kalau ternyata seorang anak tidak menasabkan kepada bapaknya, dan seorang budak tidak berwala kepada majikannya. Begini, seorang budak ketika dimerdekakan oleh tuannya, kalau tuannya dari Bani Fulan, maka si budak yang dimerdekakan tadi akan dikatakan maula Bani Fulan. Itu namanya mawali atau maula. Kalau dimerdekakan oleh Bani Tamim, maka dikatakan maula Bani Tamim. Kalau dia Bani Adi yang memerdekakannya, maka dia maula Bani Adi. Dan itu seperti nasab. Siapa anak fulan? Bin, namanya budak belian, turunannya enggak jelas dari mana. Maka dia akan berkata maula Bani Adi, maula Bani Tamim. Ada seorang yang bertanya, aku mau memerdekakan budak, tapi walaknya nanti, oh bukan begitu, bertanyanya, meminta bantuan pada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, untuk membebaskan budaknya, ini membeli budak dan merdekakan, membantu, tapi nanti walaknya tetap sama buat aku. Maka disampaikan kepada Nabi, kata Nabi, al-wala'u liman a'taq. Tidak bisa. Wala harus kepada yang memerdekakannya. Kalau Aisyah yang memerdekakannya, walanya kepada Aisyah. Paham ya? Walaupun engkau meminta bantuan kamu, bayar, beli, bebaskan. Tapi walanya tetap kepada aku. Kau tidak bisa. Kalau yang merdekakan dia yang bayar, dia yang beli, maka dia yang merdekakan. Berarti dia, walanya kepada dia. Barang siapa yang berwala kepada bukan walinya, atau yang bernasab atau menasabkan dirinya bukan kepada bapaknya, itu juga dilaknat. Wa man ahdatsa fil islami hadatan aw muhdatsan. Demikian pula siapa yang mengada-adakan dalam Islam perkara baru, agama baru, ajaran baru, atau melindungi ajaran baru, ini pun dilaknat. Wa ghaira dzalika mimma jaa'a an-nusus syar'iyyah bi itlaqihi, dan lain-lainnya dari nas-nas yang menyebutkan tentang dilaknatnya semua itu secara mutlak. Alal awsaf la alal a'yan, tetapi dengan sifat-sifat, tidak dengan ta'yin. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau kita melihat misalnya ada seseorang yang melakukan salah satu dari hal-hal ini tadi, maka kita peringatkan di khutbah Jumat misalnya, atau dalam tausiah, kami mendengar ada di antara kalian wahai para wanita muslimah yang mencabut bulu alisnya, diganti dengan pensil-pensil, diganti dengan berbagai macam gambar, fahadha haram, dan dilaknat pelakunya. Barang siapa yang berbuat seperti ini, maka dia mal'un. Tidak mengapa. Sebagai ancaman. Tidak menyatakan si fulan mal'un. Tidak. Dan yang mendengarnya, jangan kemudian, oh berarti si fulan mal'un. Tidak. Maknanya, hati-hati engkau. Segera bertobat pada Allah Ta'ala. Bahkan ada yang mengerjakan dua-duanya sekaligus. Wasilah mustausilah dan wasimah mustausimah. Dicabut alisnya, diganti dengan tato. Ditato. Bukan ditulis dengan tangan, tapi ditato. Itu juga ada. Bahkan beberapa wanita-wanita Yaman seperti itu. Na'udzubillah. Ketika tuanya kayak jin, kayak syaitan. Karena biru-birunya di sini udah gak karuan. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, karena ditato. Di wajahnya. Di alisnya. Masalah salam al-afiyah. Demikian ucapan An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Dalam syarah Sahih Muslim. Qala al-musannif rahimahullah, berkata musannif rahimahullah, dalil berikutnya berarti dari bab man dhabaha li ghairillah, atau ma jaa'a liman dhahaba li ghairi min man dhabaha li ghairillah. قال المصنف رحمه الله وعن طارق ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قال وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا قالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد. Disebutkan oleh المصنف رحمه الله حديث dari Tariq ibn Shihab bahwa Rasulullah SAW bersabda, masuk seseorang dalam surga karena lalat, dan masuk seseorang dalam neraka juga karena lalat. Qalu, mereka bertanya, mereka berkata, kaifa dzalika ya Rasulullah, bagaimana itu wahai Rasulullah, ada yang masuk surga karena lalat dan masuk neraka juga karena lalat? Maka dijawab oleh Nabi, marra rajulani ala qaumin lahum sanam, ada dua orang yang melewati satu kaum memiliki berhala. La yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu. Tidak boleh seorang pun melewatinya kecuali harus mengorbankan korban untuk berhalanya. Yani menyembelih korban untuk berhalanya. Qalu li ahadihima. Kaum musyrikin tadi berkata kepada salah satunya, "Qarrib, berkorbanlah untuk berhala ini." Qala, dia menjawab, "Laisa indi syai'un uqarrib." Aku tidak punya sesuatu yang bisa aku kurbankan. Jawabannya jawaban basa-basi. Aku tidak punya sesuatu yang aku kurbankan. Maka qalu, mereka menjawab, "Qarrib lahu walau dubaban." Kata kaum tadi, "Berkurbanlah walaupun saya kerala." Faqarraba dubaban. Lalat gampang sekali. Dia ambil lalat, dia tangkap, dia korbankan. Faqallu sabilahu, maka dia dibebaskan untuk lewat. Fadakhala an-nar, maka dia masuk neraka karena korbannya kepada berhala. Walaupun seekor lalat. Wa qalu lil akhar, dan berkata kepada orang kedua, harib, berkorbanlah. Dia menjawab dengan tegas, bukan dengan basa-basi. Ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jal. Aku tidak akan berkorban sedikit pun pada selain Allah Subhanahu wa taala. Aku enggak akan berkorban sedikit pun apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fadarabu 'unuqahu, maka mereka pun memenggal lehernya. Fadakhala al-jannah, maka dia masuk surga. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Az-Zuhud, dan dikeluarkan pula oleh Ibnu Nu'aim fil Hilyah, dan kedua-duanya mauquf ala Salman al-Farisi. Mauquf ala Salman al-Farisi. Khamilina a'azakumullah, dalam syarahnya disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa Imam Ahmad rahimahullah berkata, haddatsana Abu Muawiyah, ini sanadnya. Qala haddatsana al-A'mash an Sulaiman ibn Maisarah an Tariq ibn Shihab yarfa'uhu qala dakhala al-jannah rajulun fi dubab ila akhirih. Tariq ibn Shihab yang dimaksud adalah Tariq ibn Shihab al-Bajali al-Ahmas al-Ahmusi, kunyahnya Abu Abdullah. Beliau sempat melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa huwa rajul. Qala al-Baghawi, berkata al-Baghawi, wa nazala al-Kufah, dan dia tinggal di Kufah. Wa qala Abu Dawud, berkata Abu Dawud, ra'an nabiyya wa lam yasma' minhu, dikatakan dia sempat melihat Nabi tapi tidak sempat mendengar hadis apapun. Berkata al-Hafidh, idza thabata annahu ra'a an-nabi fa huwa sahabi. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, kalau sabit dia melihat Nabi cukup, berarti dia sahabat. Wa idza thabata annahu lam yasma' minhu fa riwayatuhu 'indahu mursal sahabi. Kalau dia sabit meriwayatkan dari Nabi padahal sabit dia tidak mendengar dari Nabi, berarti apa hadisnya? Mursal sahabi. Fariwayatuhu anhu mursal sahabi. Sedangkan mursal sahabi maqbulun ala rajih. Mursal sahabi adalah diterima. Ini menurut pendapat yang rajih. Qauluhu dakhala al-jannah rajulun fi dubab ila akhirih. Maknanya ay min ajlid dubab. Masuk surga seseorang karena sebab lalat. Lianna fi ta'til ta'lil, karena fi kadang datang untuk makna ta'lil. Apa di antara makna fi yang kalian tahu? Hah? Menunjukkan tempat kan? Dorfiyah. Maknanya bisa dorfiyah, tapi bisa pula bermakna ta'lil. Contohnya ini, masuk surga fi dubab. Apa maknanya fi dubab? Kalau kamu terjemahkan di masuk surga di dalam lalat, ya enggak tepat. Akan ditertawakan orang Arab. Berarti maknanya apa? Fi bimakna ta'lil, alasan. Yani bisa babi dubab, karena sebab seekor lalat. Qalu wa kaifa dhalika ya Rasulullah. Mereka berkata, bagaimana itu bisa ya Rasulullah? Kok lalat menyebabkan masuk surga, menyebabkan masuk neraka? Ka'annahum taqallu dhalik. Mereka bertanya seakan-akan taqalluha. Taqallu maknanya merasa sedikit, merasa jauh. Apa bisa? Apa mungkin? Hanya karena lalat bisa masuk surga? Hanya karena lalat bisa masuk neraka? Jadi ta'ajjabu minhu. Mereka terheran-heran. Sehingga bertanya, kaifa dhalik? Bagaimana bisa? Fabayyana lahum an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi pun menjelaskan, bagaimana kok bisa lalat menyebabkan dia masuk surga, atau lalat bisa menyebabkan seorang masuk neraka? yani menjelaskan ma sayyara lahum hadzal amr al haqir indahum adzima. Rasul menjelaskan ma sayyara, apa yang merubah, membuat mereka perkara kecil di sisi mereka jadi perkara besar, perkara remeh jadi perkara besar. Lalat remeh bagaimana mungkin menyebabkan surga dan neraka? Yastahiqu hadza alaihi al-janna wa yastawjib al-akhar alaihi an-nar. Menyebabkan atas orang yang ini mendapat jannah, menyebabkan orang yang lainnya masuk neraka. Qauluhu, maka diterangkan oleh Nabi SAW, marra rajulani ala qaumin lahum sanam. Ada dua orang yang melewati satu kaum memiliki berhala. Berhala, as-sanam, makana manhutan ala surah. Sanam itu yang dibentuk seperti makhluk atau manusia atau seperti itu. Manusia aneh. Hah? Karena kadang-kadang mereka bikin tangannya ada 8, ada 6, ya. Atau manusia tapi hidungnya seperti gajah, ya. Mereka juluki Ganesha, ya. Atau yang aneh-aneh seperti itu namanya sonam. Itu namanya sonam. Kenapa diterangkan seperti ini? Untuk membedakan dengan yang lain, wasan. Kalau wasan tidak mesti, kadang bentuknya kuburan, kadang bentuknya hanya kayu saja, kadang bentuknya hanya pohon. Tetapi kalau sanam, itu yang berbentuk surah, gambar makhluk. Wa qawluhu, kemudian diterangkan, la yujawizuhu. Yujawizuhu maknanya yamur alaih. La yamur bihi. Wa la yata'addahu ahad. Tidak boleh ada yang melewatinya. Enggak boleh ada yang melampauinya. Enggak boleh ada yang lewat di hadapannya, di hadapan berhala tadi, kecuali harus berkorban, hatta yuqarrib. Harus memberikan korban. Harus memberikan sesajen, hati-hati. Sesajen itu sama dengan korban. Dari kata sesajian, memberikan saji atau memberikan sesuatu dipersembahkan. Persembahan. Walaupun itu sedikit. Walaupun nasi 5 biji, bukan 5 piring, 5 biji, dipincuk kecil, diberi apalagi peraturan daerah perda, karena ini lingkungan adalah lingkungan Hindu, misalnya di Bali begitu. Kalian harus memberikan, setiap rumah harus membuat patung depannya dan berikan sajian. Patungnya harus begini, harus begini, harus begini. Kami enggak punya uang untuk bikin patung. Kami beri. Di setiap rumah depannya ada patungnya. Misal ini contoh. Bukan terjadi, bukan. Contoh saja. Dikasih patungnya. Enggak diurus sih. Karena enggak percaya. Saya bukan Hindu. Bukan kafir. Ternyata datang peraturan baru. Dan kalian harus memberikan sesajen. Sekian. Oh, kami enggak mampu berikan sesajen. Tidak perlu banyak-banyak. Hanya satu remeh nasi dengan sepotong lauk. Atau 5 remeh nasi dengan satu lauk. Qulina azakumullah. Hati-hati. Jangan anggap remeh karena sedikit, karena kecil. Yang besar itu adalah keyakinannya ketika kamu meyakini bahwa berhala tadi perlu kita berkurban untuknya. Ketika kamu yakini bahwa berhala ini perlu kita taqarrub, mendekatkan diri kepadanya, saat itu jadi kafir dia. Jatuh ke dalam ibadah kepada selain Allah Ta'ala, kesyirikan-kesyirikan. Katakan, tidak bisa, saya muslim. Saya berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang kita berkorban untuknya. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Ini sebagai tanda penghormatan, toleransi. Toleransi kebablasan. Haram, tidak boleh. Toleransinya adalah silahkan kalian kerjakan apa yang kalian yakini. Kami mengerjakan apa yang kami yakini. Itu toleransinya. Lakum dinukum waliyadin. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, ternyata bukan karena masalah remehnya apa yang dikurbankan, tetapi besarnya kesyirikan, sehingga dikatakan dakhalan nar. Qalu lahu qarrib walau dzubaban, berkorbanlah walaupun seekor lalat. Kemudian berkorban seekor lalat, dibebaskan dia lewat, ternyata dakhalan nar, kata Nabi SAW, masuk neraka. Wa fi hadza bayanu 'azmat asyirk, di sini keterangan tentang besarnya dosa kesyirikan. Jangan tertipu dengan kecilnya yang dikorbankan, tetapi ingat besarnya kesyirikan dan besarnya siapa yang kita menyekutukannya. Itu besarnya Allah Subhanahu wa taala yang kita sekutukan dengan berhala tadi. Walau fi syai'in qalil, walaupun pada perkara yang kecil, remeh. Wa annahu yujibun nar, dan ternyata itu menyebabkan dia masuk neraka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan atasnya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya dalam neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidaklah bagi orang-orang zalim ada penolong-penolong. Disebutkan siapa yang berbuat syirik, diharamkan surga dan tempatnya adalah neraka. Wa bi hadzal hadis al-hadar min al-wuqu'i fi syirik. Maka hadis ini mengandung al-hadar, peringatan dari terjatuhnya ke dalam syirik. Hati-hati, jangan sampai terjerumus dalam kesyirikan. Wa anal insan qad yaqa fihi wa huwa la yadri. Dan juga berhati-hati, kadang-kadang manusia terjerumus ke dalam satu kesyirikan dan dia tidak sadar. Saya cuma mau lewat, ternyata dia jatuh dalam kesyirikan. Wa huwa la yadri annahu min asyirki alladhi yujibun nar. Dia tidak sadar kalau ternyata itu menyebabkan dia masuk neraka. Wa fihi, dan pada kisah ini pun ada pelajaran, annahu dakhala an-nar bisababin lam yaqsidhu ibtida'an. Ternyata orang tadi masuk neraka karena satu sebab yang bukan tujuan dia awalnya. Iya kan? Bukan tujuan dia awalnya. Awalnya dia cuma mau lewat. Wa inama fa'alahu takhallusan min syarri ahli sanam. Dia melakukannya hanya sekedar takhallusan, menghindar dari kejahatan si suku, kaum yang jahat tadi, yang memiliki berhala tadi. Dia hanya ingin selamat gitu saja. Ternyata masuk neraka. Tidak dibahas apakah dia kafir atau tidak kafir. Enggak dibahas apakah dia kekal atau tidak kekal dalam neraka. Artinya bisa jadi karena dia bukan i'tiqadi, bukan dengan keyakinan bahwa berhala ini benar, karena dia hanya ingin pengen selamat saja, bisa jadi itu adalah syirik-syirik kecil. Tetapi tetap masuk neraka karena perbuatan syiriknya. Barakallahu fikum, sehingga dikatakan bisa saja seseorang terancam dengan neraka atau masuk neraka karena apa yang dia tidak niatkan di awalnya. Niatnya hanya ingin selamat saja. Wa fihi anna dhalika ar-rajul kana musliman qabla dhalik. Juga ada pelajaran bahwa orang tadi asalnya muslim. Sebab kalau asalnya bukan muslim, masuk nerakanya berarti bukan karena lalat. Iya kan? Berarti masuk nerakanya bukan karena lalat, karena memang asalnya kafir. Tetapi dikatakan karena lalat dia masuk neraka. Berarti asalnya muslim. Wa illa falau lam yakun musliman lam yakul dakhalan nar fi dzubab. Kalau saja dia bukan muslim, tentunya tidak dikatakan masuk neraka karena lalat. Berarti masuk nerakanya karena memang dia kafir. Tidak. Ini bukti bahwa orang tadi asalnya muslim tapi karena lalat dia masuk neraka. Wa fihi pelajaran pentingnya, anna amal al-qalbi huwa al-maqsudul a'zam, bahwa amalan hati itu adalah maksud yang terbesar. Maksud tujuan yang terbesar adalah hati. Berkurbanlah. Aku enggak punya, yang penting berkurban walaupun saya keralat. Apa maknanya? Makna yang penting hati kamu menganggungkan berhala saya. Lihat musyrikin saja menginginkan perbuatan hati. Enggak penting kurbannya seberapa, besar ataupun kecil. Yang penting hatimu mengagungkan berhala kami. Maka dikatakan ini pelajaran penting. Bahwa perkara yang paling penting dalam sebuah ibadah adalah hatinya. Hatta inda abadatil awthan. Sampai pada penyembah berhala sekalipun. Yang paling penting bagi mereka hatinya. Ini disebutkan seperti ini atau faedah ini oleh musannif. Di antaranya, secara mana musannif menyatakan bahwa lihat, musyrikin saja meminta amalan hati kalian. Besarkan, agungkan berhala kami. Berikan korban-korban sesajen-sesajen. Loh, kami enggak punya apa-apa. Berikan sesajen walaupun saya kenalas. Artinya menurut mereka musyrikin ini enggak penting seberapa besar atau kecilnya, yang penting engkau memuliakan berhala kami. Dan itu barakallahu fikum menunjukkan bahwa mereka menganggap amalan hati lebih penting. Kalau musyrikin saja demikian, paham bahwa ternyata yang penting itu amalan hati. Maka ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masa kita mementingkan yang zahir? Tidak. Sama mementingkan yang di dalam hati. Walaupun saya punya sedikit, walaupun sedikit, yang penting engkau memuliakan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, bersedekah. Walaupun 100 rupiah, walaupun 100 rupiah. Yang penting hati kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ikhwan fillah na'azakumullah, yang penting itu amalan hati. Walaupun 'indal musyrikin, karena Nabi juga menyatakan inna fil jasadi mudghah. Jika saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa dalam hati ini ada sesuatu, segumpal darah yang kalau dia baik akan baik semua anggota tubuhnya. Kalau dia jelek akan jelek seluruh tubuhnya. Apa itu? Al qalb. Hati. Maka itu yang terpenting sebagai inti. Kalau ini baik, baik semua. Kalau ini jelek, jelek semua. Nasehat Taufiq wal afiyah hidayah wa rahmah. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bukan melawannya, paling tidak kita mengurusnya. Mengurus itu artinya mendudukkannya, memanggil pejabat akta tanah, memanggil orang-orang yang berkompeten, kepala desanya dan sebagainya untuk diselesaikan urusannya. Dengan ada saksi-saksi. Secara hukum. Tapi gak punya bukti. Seorang memiliki pengakuan-pengakuan gak akan diterima tanpa bukti. Al-bayyinatu lil-mudda'i wal-yaminu ala man ankar. Orang yang mengaku, menuduh, itu harus punya bukti. Barakallahu fikum. Sehingga, kalau enggak punya bukti, ya terpaksa kalah. Minta saja kepada Allah Ta'ala hakmu. Mudah-mudahan jadi pahala kalau kita sabar. Kalau enggak punya bukti. Nah, tapi kalau punya bukti, selesaikan. Apa namanya, binatang-binatang yang mengganggu boleh dibunuh. Iya, dengan bismillah atau tanpa bismillah. Tetapi ada beberapa kekhususan pada binatang-binatang tertentu yang disuruh untuk dibunuh. Seperti tikus, kalajengking, ular, dan elang. Disuruh untuk dibunuh. Ini barakallahu fikum. Beberapa hewan-hewan tadi suruh dihukum, dibunuh. Lebih khusus lagi, ada hewan yang sering merupakan jelmaan jin. Seperti ular. Sehingga ketika seorang sahabat diberitahu oleh istrinya bahwa di rumahnya ada ular, dia ke rumahnya. Kemudian didatangi oleh sahabat-sahabat yang lain, ternyata sudah meninggal. Dianya dan ularnya. Ular mati, dianya mati. Kemudian nasihat kepada Nabi SAW untuk diruqyah, dibaca bismillah, atau dibaca dengan ayat kursi sebelum dibunuh. Kalau dia jin, akan hilang. Akan pergi. Tapi kalau ternyata bukan, maka dibunuhlah. Ada disuruh untuk menyebut nama Allah SWT. Benar. Kalau hatinya masih benci kepadanya cukup, karena sebutkan tiga, dengan tangan, dengan lisan, atau dengan hati. Kalau tidak punya kebencian, terancam. Terancam dengan laknat. Karena dikatakan tidak lagi punya iman dia. Oleh sawara adzalika misqala dzarratin min iman. Tentunya bertingkat-tingkat sesuai dengan besar kecilnya dosa tadi, kemaksiatan tadi. Barakallahu fiikum.